Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله جميعا. Kita melanjutkan pembahasan asma Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari, menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala di antara namanya Al-Majid, yang maha mulia. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mulia? Allah Ta'ala maha mulia karena Allah Ta'ala maha besar. Dengan besar tersebut sehingga Allah Ta'ala mulia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sombong. Maha sombong tapi mengharumkan dirinya dari perbuatan zalim. Dengan kesombongan tersebut maka Allah Ta'ala mulia. Dengan pujian-pujian yang diberikan kepada Allah Ta'ala dari hambanya sehingga Allah Ta'ala Al-Majid. Dengan sifat-sifat yang sempurna, seluruh sifat-sifat yang sempurna yang kita tidak bisa menghitung ada berapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, dengan itu Allah Ta'ala Al-Majid. Allah Ta'ala Majid dengan keagungannya, dengan kemahasombongannya, dengan pujian-pujian kepadanya, dengan kemahapemurahannya, dengan sifat-sifat, seluruh sifat-sifat yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Majid, maha mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata, berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala. Aku membagi salat antara diriku dan antara hambaku menjadi dua bagian, separuhnya untukku dan separuhnya untuk hambaku, dan hambaku dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika hambaku mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, qala Allah Ta'ala mengatakan Hamidani Abdi, hambaku telah memujiku. Ini untuk Allah Ar-Rahmanir Rahim. Ketika hamba mengatakan dalam salatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, qala Allah mengatakan Athna Aliya Abdi, hamba memujiku. Idza qala Malik Yaumiddin, kalau hamba itu mengatakan Allah penguasa pada hari pembalasan, Allah menjawab Majadani Abdi, hambaku telah memuliakan aku, telah mentamjid, mengakui Allah Ta'ala Al-Majid, memuliakanku. Ketika hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini iyyaka na'budu, kepadamulah aku atau kami menyembah, dan kepadamulah kami minta pertolongan, ini antara aku dan hambaku. Untukku yaitu ibadah, untuk hambaku adalah masalah, apa yang dia inginkan, apa yang dia minta. Masyar muslimin rahiman wa rahimakumullah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menyertakan namanya Al-Majid dengan penyebutan Arsy dalam surat Al-Buruj. Dzul Arsyil Majid, Dzul Arsyil Majid, yang memiliki Arsy Al-Majid yang mulia. Al-Majid itu dibaca dengan dua bacaan. Ada yang membaca Dzul Arsyil Majidi, Al-Majidi, ini adalah na'at sifat untuk Arsy yang bermakna Al-Majid yaitu Al-Azim, Allah yang memiliki Arsy yang agung. Dan ada yang membaca Dzul Arsyil Majidi. Keduanya benar. Dzul Arsyil Majidi, Dzul Arsyil Majidi. Itu kalau dibaca seluruh harokat, tapi kalau berhenti Dzul Arsyil Majid. Kalau Dzul Arsyil Majid, Al-Majid itu sifat atau na'at bagi Zu, yaitu Allah, Allah yang maha mulia, yang memiliki Arsy. Kita membahas yang dirafakkan di dhammah, Dzul Arsyil Majid. Al-Majid itu adalah sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyertakan Al-Majid ini dengan menyebutkan Arsy. Untuk apa? Supaya kita mengetahui Allah itu Majid. Disebutkan Al-Arsy, yang mana Arsy itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Kalau kita mengetahui besarnya Arsy, maka dari sini kita mengetahui akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki Arsy. Yang mana Arsy itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, sebagaimana ceritakan dalam hadis, yaitu Al-Arsy meliputi, kita ulangi, seluruh bumi yang tujuh, seluruh langit yang tujuh, dan kursi. Kalau dibandingkan dengan Arsy, seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas. Itulah perbandingan antara Arsy dengan langit dan seluruh bumi dan kursi. Seperti itu, seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas. Kalau Arsy saja besar seperti itu, bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Sehingga Allah ta'ala pantas untuk diberi sifat Al-Majid. Al-Majid memiliki sifat Al-Majid yang mulia, yang mulia dengan kebesarannya, yang mana ciptaannya Arsy-nya saja besarnya seluruh langit dan bumi dan kursi. Itu dibandingkan dengan Arsy seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas. Kalau Arsy saja seperti itu besarnya, bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang dengan itu Allah ta'ala Al-Majid, terpuji, mulia dengan kebesarannya. Masyarakat muslimin wal muslimat rahiman wa rahimakumullah jami'an. Dan juga penyebutan Al-Majid disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat 73. Qalu ata'jabina min amrillah. Rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum. Ahlal baiti innahu hamidum majid. Yani ketika malaikat bertamu, malaikat Jibril bertamu kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan malaikat ini memberi kabar gembira seorang anak untuk Ibrahim. Yang mana Ibrahim pada saat itu sudah tua. Dan istrinya pun mandul. Sudah tua. Yaitu Sarah. Diberi kabar gembira nanti akan ada. Allah akan memberikan keturunan yang bernama Ishak bin Ibrahim. Maka Sarah merasa heran, bagaimana aku punya anak, aku ini sudah tua, dan suamiku Ibrahim juga sudah tua, bagaimana kita akan memiliki anak? Maka malaikat itu mengatakan, ata'jabina min amrillah, apakah engkau merasa heran dari ketetapan Allah? Rahmatullah, ini adalah rahmat Allah. Anak ini, anak keturunan ini adalah rahmat Allah. Wa barakatuhu, dan barakahnya Allah. Wa alaikum, yang dicurahkan kepada kalian, wa Ibrahim dan istrinya. Ahlul baiti, yang dicurahkan kepada kalian, wahai penghuni rumah ini. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala hamidun, maha terpuji, majidun, yang maha mulia. Hamidun majid, maha terpuji dan maha mulia dengan karunia-Nya, dengan kemurahannya Allah Ta'ala al-majid. Masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an. Maka selayaknya, sepatutnya bagi kita ketika berdoa kepada Allah, sebelum meminta permintaan tersebut, maka sepatutnya kita mentamjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan Allah Ta'ala dengan pujian-pujian kepadanya. Setelah itu mintalah kepada Allah apa yang kita inginkan. Di antara tamjid, memuliakan Allah Ta'ala, yaitu berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, yang berdiri sendiri. Ya Badi'as Samawati Wal Ardi, wahai yang menciptakan langit dan bumi. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang paling menyayangi. Ya Rahman As-Sama'id Dunya, wahai Rahman yang maha penyayang di langit dan bumi. Wal Akhirah, dan yang menyayangi di akhirat. Ya Man Tasma'u Kalamana, wahai Rabb yang mendengar perkataan kami. Wa Tara Makanana, yang melihat tempat kami. Wa Ta'lamu Sirrana Wa Jahrana, yang mengetahui apa yang kami rahasiakan dan yang kami tampakkan. Allahumma ya Rabbana, ya Allah wahai Rabb kami. Ya Dzal Jalali Wal Ikram, yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Terus kemudian mintalah kepada Allah Ta'ala apa yang kita harapkan. Bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku meminta dengan kemaha pemurahanmu dan kedermawananmu yang maha mengasihi. yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Kemudian mintalah kepada Allah Ta'ala apa yang kita inginkan. Kita memuji dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita meminta kepada Allah Ta'ala apa yang kita inginkan. Ini konsekuensi dari nama Allah Ta'ala Al-Majid. Maka hendaknya kita melakukan tamjid, pemuliaan kepada Allah Ta'ala dengan memuji-mujinya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an, Allah Ta'ala Al-Majid yang maha mulia, maka bergantunglah dengan Allah Ta'ala yang maha mulia, maka Allah akan memuliakan kita. Semakin kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin Allah Ta'ala memuliakan kita. Inna akramakum indallahi atqakum, Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Yakni sampai di mana takwa kita kepada Allah Ta'ala, sampai disitulah kemuliaan yang kita raih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menjadikan Nafi' ibn al-Harith menjadi walinya penduduk Mekah. Kemudian Nafi' ibn al-Harith dia keluar menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Asfan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nafi' ibn al-Harith, siapa yang kamu tunjuk untuk menggantikan kamu di Mekah? Maka Nafi' ibn al-Harith menjawab, Ibnu al-Azza, Ibnu Abza. Aku jadikan Ibnu Abza sebagai penggantiku. Kemudian Umar bertanya, siapa Ibnu Abza itu? Siapakah Ibnu Abza itu? Maka Nafi' bin al-Harith menjawab, maula min mawalina, dia adalah salah satu di antara maulah kami. Apa itu maulah? Maulah itu status budak yang kami merdekakan. Maula min mawalina, dia salah satu dari maula kami. Umar mengatakan, walaitum alaihim al maula, kamu jadikan wali untuk penduduk Mekah itu seorang maula. Ya, mana Mekah itu adalah tempat yang mulia, yang di situ ada Ka'bah dan penduduknya juga orang-orang mulia yang menempati Mekah itu. Kenapa engkau menjadikan wali untuk Mekah, penduduk Mekah ini seorang maula, bekas budak yang dimerdekakan? Kata Nafi' bin al-Harith, na'am, iya, kami jadikan wali untuk mereka seorang maula. Karena dia adalah qari'un lil Qur'an, ahli qira'ah. Dan 'alimun bil fara'id. dan dia adalah orang yang alim tentang faraid. Faraid yaitu perkara-perkara yang fardu, bukan faraid ilmu. Faraid yaitu waris. Faraid yaitu perkara-perkara yang wajib. Dia adalah orang yang alim mengetahui tentang faraid, perkara-perkara yang wajib. Kata Umar, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah taala mengangkat dengan Al-Qur'an ini kaum-kaum, dan Allah merendahkan dengan Al-Qur'an ini kaum-kaum yang lainnya. Yani tak peduli ya. Walaupun dia adalah maula, walaupun dia adalah bekas budak, tapi Allah taala angkat dia dengan sebab apa? Al-Qur'an. Karena dia ahli qiraah dan ahli dalam perkara-perkara fardhu. Sedangkan yang memiliki nasab, yang memiliki jabatan, kalau meremehkan Al-Qur'an, maka dia akan rendah, tidak peduli. Ya, siapapun yang memperhatikan dan mengamalkan, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an, tidak peduli dia maula atau kulit hitam putih, walaupun dia orang yang bernasab rendah, tidak peduli, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang menginginkan al-majd, menginginkan kemuliaan, maka hendaknya bergantung atau meminta kemuliaan itu kepada al-majid, pada Allah Subhanahu wa taala, al-majid yang maha mulia. Dengan apa? Yaitu dengan mengamalkan kalamnya, mengamalkan perkataannya, yaitu mengamalkan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang majid, Al-Qur'an majid, dan mengamalkannya, maka dengan itu dia akan mendapatkan al-majid, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, al-majid. Kemudian yang berikutnya, nama Allah taala Al-Muqtadir, yang maha kuasa. Maha kuasa, mampu melakukan apa saja yang dikehendaki. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dahulu pada umat yang terdahulu dari Bani Israel, tatkala dia melampaui batas dalam kemaksiatannya, sampai-sampai ketika akan datang ajal, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut diazab. Bagaimana supaya dia tidak diazab dalam keadaan banyak dosanya? Maka tatkala ajal akan datang, dia memanggil anaknya. Wahai anakku, apabila aku mati, maka bakarlah jasadku. Bukan hanya itu, setelah itu tumbuklah supaya menjadi halus. Kemudian tebarkanlah pada hari yang kencang anginnya. Fawallahi, demi Allah, kalau misalnya Allah taala hendak mengadabku, aku tidak, tidaklah Allah akan bisa mengadabku. Karena tidak ada sudah. Dikira dengan itu dia terbebas dari azab. Dikira Allah taala tidak mampu mengadabnya. Maka ketika meninggal, dia diperlakukan sebagaimana apa yang dia inginkan. Dibakar, kemudian dihaluskan, terus kemudian ditebarkan. di pada saat angin yang sangat kencang. Kemudian Allah Ta'ala fa'amarallahu al-ardha, Allah memerintahkan kepada bumi, ijma'i, kumpulkanlah, mafiki, apa yang ada pada dirimu. Fafa'alat, maka bumi itu pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan oleh bumi. Terus kemudian dia menjadi jasad dan dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jasadnya. Allah Ta'ala bertanya, "Ma hamalaka 'ala ma sana'ta?" Apa yang membuat kamu melakukan seperti itu? Dan Allah Ta'ala Maha tahu. Maka dia menjawab, "Khasyyataka ya Rabb, faghfara lahu." Ini karena takut kepada Engkau ya Rabb. Aku melakukan ini karena takut kepada Engkau. Takut Engkau azab. Lalu Allah Ta'ala mengampuninya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Ta'ala mengampuni. Apakah Allah Ta'ala mengampuni kepada orang yang mengingkari adanya kebangkitan? Jawabnya apa? Ya, tidak mungkin orang yang mengingkari hari kebangkitan kemudian diampuni. Mengingkari kebangkitan itu adalah kekafiran. Tapi orang ini tidak mengingkari adanya kebangkitan. Akan tapi yang dia lakukan adalah dia lakukan ini karena dia tidak tahu, karena jahil. Dikira dengan dibakarnya jasadnya dia, kemudian dihamburkan di angin yang kencang, dikira dengan itu Allah tidak bisa membangkitkannya. Dia mengakui adanya kebangkitan, tapi dia tidak tahu, jahil. Dikira dengan itu dia tidak bisa dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari kuburnya. Karena takut kepada Allah Ta'ala karena dosanya banyak, sehingga melakukan seperti itu. Dikira dengan itu Allah Ta'ala tidak membangkitkannya. Ya, karena kejahilan tersebut, maka Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini menunjukkan apa? Allah Ta'ala itu muqtadir, maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Jasad yang telah dihembus oleh angin yang kuat, Allah Ta'ala mampu mengumpulkannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk membalasnya. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqtadira. Al-Kahfi 45. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Ta'ala maha mampu, maha kuasa untuk membinasakan siapa saja. Di mana umat-umat yang terdahulu? Mereka binasa. Karena mereka binasa di tangan Al-Muqtadir, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala binasa oleh Al-Muqtadir. Kaum Tsamud, umatnya Nabi Saleh, yang mereka memahat gunung, dijadikan rumah, jadikan istana, tebing batu yang sangat besar, gunung bukan gunung seperti di sini tanah, tapi gunungnya gunung batu. Ini peninggalannya bisa dilihat di Yaman. Kaum Tsamud, tebing yang begitu tinggi, yang begitu besar, dipahat menjadi istana untuk tempat tinggal. Mereka orang-orang yang kuat. Tapi bagaimana di hadapan Al-Muqtadir? Lemah mereka, binasa mereka. Bagaimana para raja-raja yang berkuasa ketika kadzabu bi ayatina kulliha, ketika mereka mendustakan terhadap ayat-ayat kami seluruhnya. Al-Qamar ayat 42. Apa balasannya? Fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Kami azab mereka dengan azab Allah yang maha perkasa, Al-Muqtadir yang maha kuasa. Fa'akhannahum akhza azizim muqtadir. Kami azab mereka dengan azab yang azabnya Allah yang maha perkasa, yang maha kuasa. Ada salah seorang sahabat namanya Abu Mas'ud Al-Badri. Dia memiliki budak. Pada saat itu dia memukul budaknya. Rasulullah melihat Abu Mas'ud Al-Badri ini memukul budaknya. Rasulullah mengingatkan, i'lam, ketahuilah Abu Mas'ud, wahai Abu Mas'ud, annallaha aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal ghulam. Sesungguhnya Allah Ta'ala lebih kuasa daripada engkau dari budak ini. Allah lebih kuasa daripada engkau terhadap budak ini. Ya, ini apa maksudnya? Maksudnya kalau engkau memukul, engkau menyiksa budak ini, ketahuilah Allah lebih kuasa daripada kamu. Allah itu di atasmu, lebih kuasa daripada kamu terhadap budak ini. Yakni kalau engkau mengganggu, maka ketahuilah Allah lebih kuasa daripada kamu, mampu untuk membalaskan siksaan tersebut kepadamu. Maka kemudian Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu membebaskan budak ini. Kata Rasulullah, laulam taf'allah hafatkan nar. Kalaulah seandainya kamu tidak melakukan ini, kalau kamu tidak membebaskan budak ini, misalnya api neraka itu akan membakar kamu. Sehingga di sini apa? Jangan mendzalimi orang-orang yang lemah. Jangan kita merasa kuat sehingga kita sewenang-wenang kepada yang lemah. Karena apa? Karena Allah Ta'ala itu lebih kuasa daripada kita terhadap orang lemah tersebut. Allah Ta'ala mampu membalaskan untuk orang yang lemah tersebut. Maka ingatlah akan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kemahakuasaan Allah Ta'ala. Ingatlah Allah Ta'ala muqtadir, Allah maha kuasa, mampu membalaskan untuk orang yang dizalimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala al-muqtadir, yang maha kuasa. Maka kepada siapa kita bergantung, kepada siapa kita bertawakal, kepada siapa kita meminta? Kepada Al-Muqtadir yang maha kuasa, yang maha mampu atas segala sesuatu. Sudah ada. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang berikutnya adalah Al-Muqit, yang maha mencukupi, yang maha mencukupi keperluan kita, rezeki untuk kita. Siapa yang mencukupi? Al-Muqit, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan menyangka Jangan di antara kita, jangan ada di antara manusia ini menyangka bahwa kebutuhan dia yang mencukupi adalah manusia, orang lain. Jangan. Itu hanyalah sebab saja. Rezeki ini bukan pada orang. Rezeki kita bukan pada orang. Walaupun dia kaya, walaupun dia mampu untuk mencukupi, rezeki kita bukan ada padanya. Rezeki kita ada pada Al-Muqin, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencukupi kebutuhan-kebutuhan. Sehingga kita tidak bergantung kepada manusia. Bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita berharap kepada manusia. Kalau Allah tidak mengendaki, apakah dia bisa memberi? Enggak bisa. Berapa banyak orang yang sudah berharap insyaallah akhir bulan gajian, ternyata enggak gajian. Karena apa? Karena uangnya dibawa lari. Berapa banyak orang yang dia menyangka mudharabah, ini tanam saham, insyaallah nanti hasilnya secara hitungan sekian dan sekian, akan mendapatkan keuntungan dari hasil tersebut sekian dan sekian. Wah, sudah dibayangkan besarnya nominalnya. Ternyata apa? Ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa rezeki kita itu bukan pada orang. Kalau dikatakan sebab, iya itu adalah sebab. Akan tetapi yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala yang memberikan kemudahan-kemudahan. Kalau Allah taala tidak mengendaki, maka tidak terjadi. Kalau Allah mengendaki, maka terjadi. Sehingga kita berharapnya kepada Al-Muqin. Lakukan usaha apa yang kita mampu, akan tetapi jangan meyakini bahwa rezeki itu pada orang. Akan tetapi yakinilah rezeki itu pada Allah taala Al-Muqin. Allah Ta'ala Al-Muqin memberi makan, memberi rezeki kepada makhluknya, baik itu kepada manusia ataupun kepada selain manusia, pada jin. Siapa memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muqin. Siapa yang memberikan rezeki kepada serangga? Allah Al-Muqin. Yang memberikan makan untuk burung-burung, Allah Ta'ala Al-Muqin. Kepada ikan-ikan, Allah Ta'ala Al-Muqin. Semut, Allah Ta'ala Al-Muqin. Semuanya, semua makhluk itu mendapatkan jatah kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muqin. Fadlan dulu. Baik, kita lanjutkan. Apabila hewan saja diberi rezeki oleh Allah, serangga diberi rezeki oleh Allah, cacing diberi rezeki, orang kafir, padahal kafir, tapi tetap Allah Ta'ala masih memberikan rezeki kepadanya. Mengapa kita seorang muslim, manusia yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita takut tidak mendapatkan rezeki? Padahal Allah itu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah, tangan tidak sama dengan tangan makhluk. Tangan, wallahu alam bisawab, bagaimana kaifiahnya. tangan sesuai dengan kebesaran Allah dan kemuliaannya. Kedua tangan Allah terbentang, memberikan infak kepada siapa yang Allah kehendaki. Yaminullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaminullah mal'a la yaghithuhan nafaqah sahaul laili wan nahar. Tangan kanan Allah, tangan kanan tidak sama dengan tangan kanan makhluk. Kaifiahnya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, bagaimana kaifiahnya. Mal'a, penuh. Penuh dengan pemberian. Di tangan Allah itu banyak, penuh. La yaghithuhan nafaqah. Pemberian nafkah itu tidak mengurangi sama sekali dari apa yang ada di tangan Allah Ta'ala. Dalam keadaan Allah sahaul laili wan nahar, saha dermawan, baik itu malam dan siang. Maka kita sebagai muslim, mengapa kita mesti takut? Hewan saja diberi rezeki oleh Allah, orang kafir bersamaan dengan kekafirannya saja diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Usaha dan berdoa. Allah akan memberikan karunia. Jadi di mana rezeki kita? Rezeki kita bukan ada di tangan manusia, tapi rezeki kita ada di tangan Al-Muqin, Allah Ta'ala yang Maha mencukupi. Apabila hati kita terkait dengan Al-Muqin, maka pikiran kita akan menjadi tenang, tentram. Walaupun di PHK, dia tenang, tidak gelisah, tidak sedih, tidak putus asa, tetap berusaha. Karena rezeki itu bukan di perusahaan ini. Rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun enggak kerja di sini, insyaallah rezeki itu akan datang dari jalan yang lainnya, dari Allah Ta'ala Al-Muqit. Sehingga menjadi tentram, tenang. Tidak putus asa. Tidak larut dalam kesedihan. Sebagai pelajaran, tidak mesti orang bahagia itu mesti harus kaya. Tidak mesti ketenangan, ketentraman itu datang dari banyaknya harta. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima indah. Sungguh telah bahagia orang yang telah masuk Islam dan diberi oleh Allah Ta'ala kafafan, merasa cukup, tidak minta-minta. Wa qanna'ahu Allah bima indah, dan yang Allah Ta'ala berikan qana'ah, sikap menerima dengan apa yang dia miliki, maka dia akan bahagia, senang. Senang itu bukan dengan banyaknya harta. Berapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak tapi hidupnya gelisah. Sudah kerja dari pagi sampai sore. Itu pun kalau pulang itu enggak istirahat. Masih membuka laptop, terus kemudian melihat ini sahamnya naik apa turun. Setiap hari begitu, khawatir, takut nanti rugi besar. Sehingga dia terus-menerus melihat dan melihat dan terus menerus mengecek, memeriksa apa yang dia miliki, apa yang dia usahakan. Gak pernah tenang pikirannya. Sampai rumah harusnya istirahat bersama dengan anak istri, tapi gak bisa istirahat, pikirannya masih terus jalan sampai larut, terus kemudian tidur sudah sampai pagi. Istrinya tidak dibahagiakan, anaknya gak pernah diajak jalan-jalan karena sibuk. Pikirannya terus menerus diforsir, enggak bahagia, padahal hartanya banyak. Sedangkan ada orang yang hidupnya enggak kaya, cukup atau bahkan ada orang yang bahkan miskin, tapi dia bahagia. Ya, dia mendapatkan rezeki apa adanya, dia menerima qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Pikirannya pun tenang, tentram, tidak gelisah. Tidur dalam keadaan alhamdulillah sudah makan. Dan pikirannya pun tidak ada beban. Bahagia, senang. Padahal hartanya enggak banyak. Dia tahu bahasanya jatah makan hari ini itu sudah ditetapkan oleh Allah. Untuk besok, untuk besoknya lagi, untuk minggu depan, untuk tahun depan itu sudah. Sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Allah Ta'ala adalah Al-Muqim yang maha mencukupi kebutuhan-kebutuhan. Senang. Ada orang kaya ya, di tempat anak sana ada orang yang Masya Allah luar biasa, dealernya aja 2, kos-kosannya 24 kamar, tapi dia tidak bisa merasakan apa yang dia miliki. Gak bisa menikmati kekayaannya. Ini benar, ini nyata, tetanggaan di lidah kulon. Bagaimana bisa menikmati kekayaan yang dia miliki dalam keadaan dia terkapar, tidak berdaya. Jantungnya kena, sarafnya kena, ininya kena. Jalan aja enggak bisa. Enggak bisa menikmati ayam goreng, nasi goreng, enggak bisa. Ya. Makannya sudah ditetapkan oleh dokter. Makannya harus ini, harus bubur, harus ini, harus ini. Enggak boleh sembarang. Nuh, terus kemudian uang yang banyak itu untuk apa? Ya, dia tidak bisa merasakan apa yang dia miliki. Yang menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Muqim yang mencukupi kebutuhan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan seseorang walaupun banyak hartanya, kalau Allah Ta'ala mentakdirkan dia tidak bisa makan, maka dia tidak akan bisa merasakan apa yang dia miliki. Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam meninggalkan istrinya Hajar beserta anaknya Ismail alaihi salatu wassalam di wadi, di lembah, lembah Mekah yang pada saat itu tidak ada apa-apa. Tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada manusia. Kemudian istrinya bertanya kepada Ibrahim, liman tatrukuna? Kepada siapa kamu akan meninggalkan kami? Kamu titipkan aku kepada siapa? Sini tidak ada apa-apa. Ibrahim pun diam dan tidak berkata apa-apa, dan Ibrahim pun tetap berjalan meninggalkannya. Sehingga istrinya pun meneriaki, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk ini, untuk meninggalkanku? Naam, amaroni Rabbi. Ya, Allah Rabb yang telah memerintahkan aku. Maka Hajar yang tawakalnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Idhab, kalau begitu pergilah. Falayyudayyi'ana Allah. Allah tidak akan menelantarkan kami. Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit mencukupi. Padahal di situ tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Allah Ta'ala yang mencukupi. Al-Muqim. Nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki. Air zam-zam. Terus kemudian dengan adanya sumur tersebut, Allah Subhanahu, Allah Ta'ala menghendaki ada kafilah dari Yaman yang lewat untuk berdagang. Melihat ada burung-burung. Kalau ada burung mesti di situ ada air. Mereka datang ke air tersebut. Ternyata di situ ada yang memiliki sumur zam-zam tersebut. Apa yang dilakukan? Barter. Yakni mereka meminta air, terus kemudian Hajar diberi makanan. Ya, masya Allah, bisa makan dan bisa minum dari Allah Ta'ala Al-Muqin. Terus menerus begitu kafilah dagang tersebut, yaitu suku Jurhum dari Yaman, setiap kali lewat kemudian barter. Mereka memberikan makanan dan Hajar memberikan air untuk perjalanan. Dan berkali-kali seperti itu, akhirnya mereka menetap di situ. Sehingga Ismail alaihissalatu wassalam tumbuh sampai dewasa di tengah-tengah kabilah Jurhum tersebut. Dan Ismail menikah dari wanita Jurhum. Ya, maka di sini apa artinya? Ya, ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakalnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Maka kalau kita tahu Allah Ta'ala Al-Muqit, maka kita berharap kebutuhan, berharap rezeki dari Allah Ta'ala Al-Muqit, tidak berharap kepada manusia. Mereka hanyalah sebab saja. Ya, kita butuh untuk melakukan sebab-sebab yang dibolehkan, yang mubah, bukan sebab-sebab yang haram. Adapun rezeki itu, kecukupan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu lagi Al-Malik dan Al-Malik artinya raja, penguasa. Al-Malik yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Ma'mun, khalifah dari Bani Umayyah. Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rashid. Ketika menjelang ajal, dia mengatakan suatu kalimat yang kalimat ini disampaikan oleh manusia, disampaikan dari mulut ke mulut. Ya man la yazulu mulkuhu irham man zala mulkuhu. Wahai Allah yang tidak hilang kerajaannya, sayangilah orang yang hilang kerajaannya. Kalau sudah mati dia tidak menjadi raja. hilang kerajaannya. Demikian juga bapaknya Harun Ar-Rasyid. Sebelum kematian, beliau mengambil kafan dan membalak-baliknya. Dan dia tahu bahwasanya dirinya sebagai Amirul Mukminin tidak akan lama. Sebagai Malik tidak akan lama. Maka dia mengatakan, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tidaklah berguna untukku hartaku, dan kekuasaanku ini akan binasa. Halaka anni sultaniyah, akan binasa dariku kekuasaanku. Ya. Dan begitulah semua raja seperti itu. Tidak ada yang bisa menjadi raja seterusnya, itu tidak ada. Pasti ada masanya. Ada yang cuma satu periode 5 tahun sudah, walaupun masih hidup sudah 5 tahun ya harus ganti dengan yang lain, hilang kekuasaannya. Paling lama 3 periode, 2 periode. Sudah setelah itu hilang, enggak ada. Hanya menjadi mantan. Mantan presiden, bukan presiden seterusnya. Begitulah semua penguasa di dunia ini. Adapun Allah Subhanahu wa taala Al-Malik yang sesungguhnya, yang selama-lamanya. Maka seluruh penguasa mereka adalah majas. Penguasa hanya kiasan saja, bukan penguasa yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Karena apa? Karena semuanya akan kehilangan kekuasaannya. Penguasa yang sebenarnya adalah Allah. Walaupun dahulunya raja, presiden, kalau mati bagaimana? Nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Mana tentaranya? Tidak ada. Mana mahkotanya? Tidak ada. Mana pengawalnya? Tidak ada. Semua yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, baik itu raja maupun yang bukan raja, itu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah taala hafian, tidak beralas kaki, telanjang, enggak ada pakaian kebesaran, enggak ada. Mana uangnya? Enggak ada. Istananya? Enggak ada. Bahkan sendal aja enggak punya ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah taala ingin menjelaskan bahwa Al-Malik, raja yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana dahulu penguasa-penguasa itu? Di mana mereka-mereka dahulu yang zalim? Di mana mereka-mereka yang dahulu sombong? Tidak ada. Semuanya dibangkitkan oleh Allah taala dengan kebangkitan jasad tidak memakai sesuatu apapun, tidak membawa sesuatu apapun. Ini menunjukkan Al-Malik yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa yang kita miliki, yang kita miliki itu hanyalah majas saja, tidak sesungguhnya. Kita bukan pemilik yang hakiki. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. An-Nur ayat 33. Berilah untuk mereka dari hartanya Allah, min malillah, dari harta Allah. Harta yang kita miliki itu adalah hartanya Allah. Uang yang kita miliki itu adalah uangnya Allah. Berikan kepada mereka, kepada orang-orang yang lemah, dari harta yang dimiliki oleh Allah, yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Ya, di dunia ini adalah secara tampak itu adalah milik kita, akan tapi hakikatnya itu adalah milik Allah Ta'ala. Karena apa? Karena Allah Ta'ala berkehendak untuk mengambil kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Walaupun punya uang 1 miliar, dia tidak akan bisa menikmati dari uang 1 miliar itu kecuali apabila Allah Ta'ala kehendaki. Dia tidak bisa menikmati walaupun 10 ribu, walaupun cuma 100 ribu, walaupun cuma 1000, enggak bisa kecuali apabila Allah Ta'ala kehendaki. Kalau Allah Ta'ala menghendaki uang 1 miliar itu hilang, apakah dia bisa merasakan dari uang yang banyak itu? Enggak bisa. Itu menunjukkan bahwa harta itu adalah hartanya Allah. Harta itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala menghendaki dia terkena musibah, apakah dia bisa merasakan nikmati dari harta yang dia miliki? Tidak bisa. Ataupun pemilik yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Malik, yang memiliki, yang menguasai, ya, raja yang hakiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la ya'lamun. Al munafiqun ayat 7. Milik Allah Ta'ala perbendaharaan langit dan bumi. Perbendaharaan yaitu apa saja yang ada di langit dan bumi itu adalah milik kita, milik Allah. Harta yang kita miliki milik Allah. Gunung itu milik Allah. Emas itu adalah milik Allah. Semua, bahkan diri kita itu adalah milik Allah. Akan tapi orang munafik tidak mengetahuinya. Apabila kita tahu Allah Ta'ala adalah Al-Malik yang sesungguhnya, maka kepada siapa kita tunduk? Kepada Al-Malik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak merendahkan diri kepada selain dari, kita tidak merendahkan diri, tidak mengagungkan malik-malik selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malik yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Waffaqallahu al-jami' lima hidwardha walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.